Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid beliau berkata, setelah beliau menjelaskan hubungan bab sihir dengan bab kuhan, beliau mengatakan, wa syekh rahimahullah ta'ala, syekh rahimahullah ta'ala maksudnya adalah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, fi hadal kitab, di dalam kitab ini, kata beliau, yubayinul aqidata sahihah, beliau menjelaskan akidah-akidah yang sahih, wa yubayyinu ma yudaduha min asyirkiyat wal kufriyat, dan juga beliau menjelaskan hal-hal yang dapat menafikan, hal-hal yang merupakan lawan dari akidah yang sahihah, dari kesyirikan dan kekufuran, aw yankusuha, dan juga menjelaskan perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan akidah yang sahih dari perbuatan bid'ah dan sesuatu yang baru. Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, ya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini menjelaskan akan akidah yang sahihah dan juga menjelaskan akan lawan dari akidah yang sahihah tersebut dari kesyirikan dan kekufuran, beliau mengatakan wa hadhihi hiya tariqatus sahihah al-mutamassiyah ma'al kitabi wa sunnah, kata beliau. Ya. Bahwasanya tariqah ini adalah tariqah yang sahih, yang benar, yang sesuai atau sejalan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan akan akidah yang sahih dan juga menjelaskan akan akidah yang batil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan," dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruh ani'budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk menyuruh kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak pula Allah lupa untuk menjelaskan, ya, memerintahkan kepada rasul agar umatnya menjauhkan dari tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang sahih, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal tentang hak Allah yang paling agung, Rasulullah menjelaskan ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi menjelaskan perkara-perkara yang baik, akidah-akidah yang sahihah, maka jangan lupa setelah kita menjelaskan akidah-akidah yang sahihah, kita pun harus menjelaskan akidah-akidah yang batil, yang menyelisihi atau menafikan akidah yang sahihah yang ada pada diri seseorang. Kemudian di sini beliau menjelaskan, ya, mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia menjelaskan akidah yang sahihah dan juga menjelaskan akidah yang batilah. Beliau menjelaskan min ajli ayakunal muslim ala hadarin. Tujuannya adalah agar seorang muslim itu berhati-hati terhadap akidah yang batilah, terhadap kesyirikan dan kekufuran. Li'annahu la yakfi annal insana ya'riful khaira faqat. Karena tidak cukup bagi seorang manusia hanya sekedar mengenal kebaikan saja, enggak cukup. Ya, bal labudda ma'rifatihi lil khair ay'rifa sarra. Akan tetapi harus, labudda harus, tidak boleh tidak, setelah seorang manusia dia mengenal kebaikan, dia pun harus mengenal kejelekan. Tujuannya apa kita mengenal kejelekan? Tujuannya adalah min ajli ayatajannabahu. Tujuannya agar kita bisa menjauhi kejelekan tersebut. Wa illa, jika tidak, idza lam ya'rif sarra, jika seseorang dia tidak mengenal kejelekan, fa innahu hariyun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa innahu hariyun, maka dia berhak ayyaqa fihi, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia enggak tahu bahwasanya itu adalah kejelekan. Bal bahkan sebagian orang tatkala melakukan kejelekan yang dia enggak tahu itu adalah kejelekan, bal qad yadhunnuhu khairan. Ya, bahkan sebagian mereka menganggap kejelekan tersebut adalah merupakan kebaikan, disebabkan karena kejahilan mereka. Dan di antara perkara yang banyak tersebar di masyarakat yang mereka tidak memahami akan perkara ini adalah perkara tentang pengakuan mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya perkara gaib yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dapatkan pada sebagian umat Islam di tengah-tengah kita masih saja di antara mereka yang tidak memahami perkara ini. Terbukti banyak di antara mereka, mungkin kita termasuk, dahulu sebelum mengenal manhaj yang sahih ini sering membaca zodiak, ramalan-ramalan bintang, ima di TV, ima di majalah, ima di koran. Banyak di antara kita yang suka membaca zodiak-zodiak, ramalan-ramalan bintang. Yang lahirnya tanggal ini sampai tanggal ini, bulan ini, oh bintangnya Aries, bintangnya Leo, dia baca. Sebabnya apa? Karena dia enggak paham. Membaca zodiak ini tidak boleh, hukumnya haram. Walaupun hanya sekedar iseng. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Dan juga di antara masyarakat di sekitar kita, yang mereka begitu mudah percaya terhadap ramalan-ramalan akan terjadinya sesuatu. Misalnya dahulu pernah nyantar ramalan akan terjadinya hari kiamat tanggal 9 bulan 9 jam ke-9 tahun 1999. Antum sudah lahir belum tuh? Itu waktu itu jalanan sepi . Ana tinggal di Depok sana ya, Depok, Jawa Barat. Sepi jalanan. Tidak ada orang yang berani keluar pada ada tanggal tersebut. Ya, tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 1999. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Pada saat itu banyak orang yang percaya. Terulang kembali. Tahun berapa? Baru kemarin ya. 2012 bulan Desember. Harinya juga tanggalnya sama ya, tanggal 12. Masih ada orang yang percaya akan hal tersebut. Kan ini menunjukkan kejahilan masyarakat di sekitar kita. Maka ini kewajiban bagi diri kita, ya para thalabatul ilmi, untuk mendakwahkan kepada mereka. Ya, tatkala kita mengkaji akidah yang sahihah dan akidah yang batil, ya kita niatkan yang pertama menghilangkan kebodohan pada diri kita. Tatkala kita mengetahui ini akidah yang sahih, ini akidah yang batil, maka hilanglah kebodohan pada diri kita dan kita berusaha mengamalkannya. Setelah kita sudah mengetahui mengamalkannya, maka tugas kita mendakwahkannya. Kita jelaskan kepada masyarakat bahwasanya perkara yang gaib hanyalah perkara yang hanya Allah saja mengetahuinya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, di antara dalil-dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Jelas. Al-An'am ayat 59. Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam firman Allah surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi." Tidak ada seorang pun, baik dia di langit maupun di bumi. Di langit itu para malaikat, di bumi adalah manusia dan jin. Tidak ada mengetahui perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh kalau ada seseorang dia yang menisbatkan diri dia kepada Islam, tapi dia mengaku mengatai perkara yang gaib, atau dia membenarkan orang yang mengaku mengatai perkara yang gaib. Sementara manusia yang paling mulia saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengatai perkara yang gaib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran." Katakanlah ya Muhammad, "La amliku li nafsi naf'an wala dharran." Tidaklah aku memiliki jiwaku naf'an wala dharran, manfaat maupun kemudaratan. Rasulullah tidak memiliki bagi dirinya manfaat atau kemudaratan. Rasulullah tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga tidak dapat mendatangkan kemudaratan. Rasulullah tidak dapat mencegah manfaat itu datang pada dirinya ataupun mencegah kemudaratan itu datang pada dirinya, tidak bisa. Rasulullah tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan illa masya Allah, kecuali apa-apa yang telah Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, dan seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wama masaniya su, dan tidaklah kejelekan menimpaku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah saja manusia yang paling mulia tidak dapat mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja ya, terkadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim di dalam kitabnya Mujmal Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, ya, beliau mengatakan, la ya'lamul ghaiba illallahu wahdah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah semata. Wa i'tiqadu anna ahadan ghairallahi ya'lamul ghaiba kufrun. Ya. Dan meyakini bahwasanya seseorang selain Allah mengetahui perkara yang gaib adalah kufur. Kita harus mengimani bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib hanya Allah. Barang siapa yang dia memiliki keyakinan ada selain Allah mengetahui perkara yang gaib, maka dia kufur. Tapi bersama itu, ma'al imani bi annallaha, kita pun harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatla'u ba'da rusulihi ala syai'in minal gaib. Ya, terkadang memperlihatkan kepada para rasulnya sebagian dari perkara yang gaib. Di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya dia ini adalah seorang rasul. Tatkala dia mengetahui perkara yang gaib, ya, yang akan datang dari mana rasul ini dapat mengetahuinya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan akan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengetahui perkara yang gaib. Itu pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak salah kemarin kita sampai pada penjelasan macam-macam perkara yang gaib. Ya. Syaikh Al-Utsaimin membagi perkara yang gaib terbagi menjadi dua, itu perkara gaib yang hakiki dan perkara gaib yang nisbi. Perkara gaib yang hakiki adalah perkara gaib terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Yang ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara gaib yang nisbi adalah perkara gaib yang sebagian orang tidak gaib baginya, namun sebagian orang gaib. Ya, seperti kemarin sebagaimana yang Anda contohkan, kejadian yang ada di masjid ini gaib bagi keluarga kita yang ada di rumah, ya, tapi tidak gaib bagi kita dan sebaliknya. Adapun mengaku mengetahui perkara gaib yang nisbi, nanti ada perinciannya. Kalau dengan alat dengan alat yang bisa dibuktikan yang ilmiah, ya, misalnya dengan HP, ya, kita mengabarkan sesuatu yang terjadi di rumah kita dengan perantara HP, maka ini tidak termasuk dari pembahasan kita. Kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya adalah penjelasan makna kahin dan semisalnya. Penjelasan makna kahin dan semisal kahin. Yang mana yang semisal kahin adalah arraf, munajim, dan romal. Jadi orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya mereka ada empat nama. Yang pertama kahin, yang kedua arraf, yang ketiga adalah munajim, dan yang keempat adalah romal. Kahin, yang pertama kahin, dijelaskan kahin adalah wa huwa alladhi yadda'i ilmal ghaib fil mustaqbal wa ya'khudhu an mustarikis sam'i. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib fil mustaqbal, ilmu ghaib yang akan datang, terkait dengan perkara-perkara yang akan datang, yang mana wasilah dia mengaku mengetahui perkara ghaib adalah dengan mengambil berita khobar dari mustarikis sam'i, pencuri berita, yaitu jin, ya, jin atau syaitan yang mereka mencuri berita dari langit. Ya, tatkala dia sudah dapat berita dari langit, kemudian dia sampaikan kepada kahin. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wala tukhbiruhu syayatin illa idza ata'ahum. Yang mana syaitan ini tidak akan mengabarkan suatu berita kepada kahin kecuali apabila kahin ini mentaati mereka. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, syaitan ini tidaklah mengabarkan suatu perkara yang akan terjadi di muka bumi kepada kahin illa idza ata'ahum, kecuali jika kahin ini, dukun ini, mentaati syaitan. Wa kafara billah, dan bentuk ketaatan kepada syaitan tentu adalah yang di dalamnya ada unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraka billah, dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, jika tidak, ya seandainya seorang mukmin tidak mau mentaati syaitan, seorang dukun tidak mau mentaati syaitan misalnya, maka syaitan ini tidak akan mentaati dukun tersebut. Di sini dikatakan wa illa fasyaitan la tuti'u al-mu'min al-muwahid li'annahu la yuti'uha. Ya, bahwasanya syaitan ini tidak akan mentaati seorang mukmin atau seorang yang bertauhid. Kenapa? Dikarenakan dia ini tidak mentaati syaitan. Jadi syaitan itu mengabarkan perkara yang gaib, dia kasih tahu kepada dukun dengan syarat jika dukun tersebut, kahin tersebut mentaati dia. Ya, dan bentuk ketaatan kepada syaitan adalah hal-hal yang terkait dengan kekufuran ataupun kesyirikan. Dan di sini Shalal Fauzan menjelaskan bahwasanya dukun, ya, di zaman Arab, tatkala zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, mereka memiliki nama yang sangat harum, diagungkan oleh masyarakat. Ya. Masyarakat pada saat itu kalau memiliki suatu permasalahan, maka datang ke kahin. Karena dijelaskan oleh Shalal Fauzan di dalam kitabnya, pencurian langit yang terjadi di muka bumi ini ada tiga kategori, ada tiga waktu. Yang pertama, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu, syaitan-syaitan, jin-jin yang mencuri berita dari langit banyak sekali berhasil mendapatkan curian tersebut. Sehingga tatkala dia mengabarkan kepada sang dukun, maka apa yang dikatakan dukun kebanyakan benar. Oleh karena itulah dukun pada saat itu, ya, dimuliakan oleh banyak manusia. Kenapa? Yang dia katakan benar. Ini sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Namun tatkala Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, maka Allah menjaga langit dengan ketat, dijaga oleh para malaikat, karena pada saat itu turunnya wahyu. Sehingga tidak ada pencurian langit kecuali sedikit, itu pun tidak terkait dengan wahyu. Namun setelah Rasulullah wafat, ya, kembali lagi terjadi pencurian berita dari langit, hanya saja tidak sebanyak apa yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Dan beliau pun menjelaskan bahwasannya, kenapa Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, nabi dan rasul, tidak terjadi pencurian dari langit, kemudian kahin-kahin tidak dimuliakan kembali, ya, karena pada saat itu Islam tegak. Akidah-akidah yang sahihah tersebar luas. Tatkala akidah yang sahihah ini tersebar luas di masyarakat, maka akidah-akidah yang batil dia akan apa? Mendem. Tidak berani memunculkan. Seandainya muncul langsung dilibas. Namun tatkala akidah yang sahihah tidak tersebar di masyarakat, maka akidah-akidah yang batil ini akan kembali nampak. Ya, kenapa sih banyak orang yang mereka percaya terhadap perkara yang gaib? Karena disebabkan ini. Ya. Akidah yang sahihah ini, keyakinan bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang-orang yang jahil, ya, akidah yang sahihah tidak tersebar sehingga muncullah akidah-akidah yang batilah. Maka sekali lagi ini tugas bagi kita semua untuk mendakwahkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah al-arraf. Al-arraf adalah huwallazi yad'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadillu biha alal masruki wa makanid dalati wa nahwi dzalika. Jadi al-arraf adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan tata cara tertentu, yang dengan tata cara tersebut, ya, dijadikan dalil untuk mengetahui sesuatu yang dicuri atau barang yang hilang. Sebagaimana yang pernah kemarin Anda jelaskan, ya, kalau ada seseorang yang barangnya hilang, anaknya diculik misalnya, atau motornya dicuri, maka dia datang ke Al-Araf minta siapa kira-kira yang mencuri barangnya, atau di manakah anak saya sekarang berada. Nah, biasanya nanti Al-Araf dia, ya, menggunakan wasilah-wasilah tertentu, di antaranya dengan menggunakan baskom yang berisi air, kemudian dia baca mantra-mantra, dari situ terkadang muncul sesosok wajah sang pencuri, dan terkadang itu benar, ya, karena sang kahin Al-Arab ini punya jin, nanti dia minta tolong kepada jinnya, ya, untuk mencari informasi, misalnya di rumah Fulan A, nanti jinnya si Araf ini datang ke rumah A, di sana dia tanya jin-jin yang ada di situ, yang melihat nanti, ya, orangnya cirinya seperti apa, nanti barulah sang setan itu menampakkan diri seperti orang yang mencuri. Dan ini terkadang benar. Kalau ada orang yang benar, maka kita jangan terfitnah keimanan kita. Karena bisa jadi memang setan itu menampakkan diri seperti orang yang mencuri. Ya, karena kita masing-masing diri kita memiliki qarin. Kemudian yang ketiga adalah munajjim. Munajjim adalah huwallazi yastadilu bil ahwalil falakiyah 'alal hawadits al ardiyah. Munajjim adalah orang yang berdalil dengan keadaan-keadaan falakiyah, yaitu bintang, untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi. Atau orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara nujum, bintang, itu al-munajjim. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang. Yang sering kita dengar dengan istilah zodiak, ramalan bintang, atau sio, ya. Orang Cina sio antum apa? Sio monyet atau sio anjing, ya. Ini mereka berdalil dengan keadaan-keadaan bintang. Kemudian yang terakhir adalah ar-ramal. Ar-ramal adalah huwallazi yad'i ma'rifatal mughayyibat bitariqatil khatti bir-ramali. Ar-ramal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di pasir atau di tanah. Atau dengan cara apa? Membaca garis-garis telapak tangan. Ini namanya ar-ramal. Inilah definisi dari kahin dan yang semisalnya, yang intinya mereka sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib, hanya saja wasilah mereka berbeda-beda, dan mereka semuanya sama saja, kahin, Arab, munajim, romal, pembantu-pembantu mereka adalah syaitan. Yang mengasih kabar kepada mereka hakikatnya adalah syaitan, dan tidaklah syaitan mentaati mereka kecuali mereka ini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana poin yang kita akan bahas selanjutnya adalah hukum kahin dan semisalnya. Hukum kahin, araf, munajim, romal dijelaskan di sini adalah hukumnya syirik karena dua alasan. Ya, hukum kahin dan semisalnya syirik karena dua alasan. Yang pertama adalah karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya mengapa kahin dan semisalnya syirik, maka jawablah karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang perkara gaib ini adalah merupakan perkara yang kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti mereka telah mensejajarkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan syirik. Yang kedua, alasan mengapa kahin dan semisalnya syirik akbar adalah karena al-isti'anatu bil jinni wasyayatin. Ya, karena mereka meminta tolong kepada jin dan syaitan, wa taqarrubu ilaihim, dan mendekatkan diri kepada mereka. Sebagaimana tukang sihir. Ya, tukang sihir pun hukumnya adalah syirkun akbar karena tukang sihir mereka meminta tolong kepada jin dan syaitan. Dan tidaklah jin dan syaitan itu menolong kecuali minta syarat, dan syaratnya tentu adalah syarat-syarat yang berbau kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian kita langsung bahas poin yang terakhir, hukum mendatangi kahin dan bertanya kepada kahin dan semisalnya. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al Utsaimin. Pada buku ana pada halaman 341. Tatkala Syaikh Shalih Al Utsaimin menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan, man ata arafan, fasalu an syai'in lam tuqbalu salatun 40 yawman. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasanya hukum bertanya kepada araf, fasu'alul araf wa nahwihi yanqasimu ila aqsam. Jadi bertanya kepada al-araf dan yang semisalnya, kahin, munajim, romal, ini terbagi jadi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ayas'alahu su'alan mujarrodan. Bertanya kepada araf, kepada kahin atau semisalnya, su'alan mujarrodan. Sekedar bertanya. Tidak membenarkan, iseng dia. Dia lihat di sana, di kampungnya ada dukun. Ah, cobalah saya tanya iseng. Dan juga masuk di dalam kategori ini adalah membaca zodiak, ramalan bintang sekedar iseng. Antum misalnya lihat, semalam ada pertandingan bola, ya, Argentina lawan Indonesia nih. Ya, kira-kira yang menang siapa nih? Oh, dia lihat. Dia baca, di sampingnya ada ramalan zodiak. Dia tertarik, dia baca iseng, dia tidak membenarkannya. Tidak membenarkan, sekedar iseng pengen tahu. Saya lahir tanggal sekian, berarti bintang saya Leo nih. Dia sekedar iseng. Tidak mempercayainya. Maka yang seperti ini, fahadha haramun. Hukumnya haram. Dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbalu salatun 40 yawman. Nah, barang siapa yang mendatangi araf kemudian dia bertanya tentang sesuatu, ya, di sini tidak dikatakan dan dia membenarkannya, tidak. Bertanya tentang sesuatu apapun niatnya, ya, kalau dia tidak membenarkan, lam tuqbalu salatu 40 yawman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fa itsbatul uquba ala su'alihi yadulu ala tahrimihi. Penetapan suatu uqubah, hukuman, tatkala bertanya kepada araf atau semisalnya, menunjukkan akan keharamannya walaupun dia tidak membenarkannya, sekedar iseng. Hukumnya haram, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Maksud salatnya tidak diterima selama 40 hari, dia tetap wajib salat, namun sholatnya tidak berpahala. Karena sebagian orang, apalagi tatkala ana menjelaskan kepada santri SMP, ya, berarti gak usah sholat dong Zed. Gak usah sholat. Misalnya dia tanya tanggal 1 Januari, dia hitung sampai 40 hari, sudah 40 hari baru dia sholat. Ini pemahaman yang salah. Kalau dia gak sholat, dia malah berdosa, meninggalkan sholat. Dan seandainya dia mulai sholat tanggal 10 Februari, baru itu dianggap satu kali sholat. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia sholat selama 40 hari, maka tidak diterima. Kapanpun dia memulainya. Ya? Bukan berarti enggak usah sholat. Maksudnya dia tetap wajib sholat, namun pahalanya tidak dapat. Namun tetap dia wajib untuk sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, ayas'alahu fayusaddikuhu wa ya'tabiru qawlahu. Bertanya kepada Al-Arraf atau semisalnya, kemudian dia membenarkannya dan menganggap perkataan dukun tersebut. Fahada kufrun. Maka hukumnya adalah kufrun, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan, li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib takdzibun lil Qur'an. Karena membenarkan dukun yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, takdzibun lil Qur'ani. Berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an, haitsu qala Allah Ta'ala, tatkala Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja para ulama khilaf tentang jenis kufur di sini. Di sini maksudnya kufur akbar ataukah kufur asgar. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan beberapa pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Syaikh Shalih Al-Fauzan sendiri, beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan kufurnya di sini adalah kufur akbar. Namun beliau mendatangkan menjelaskan tentang perbedaan ulama. Beliau menjelaskan di sini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ada dua pendapat Imam bin Hanbal terkait masalah jenis kufur orang yang mendatangi dukun dan dia membenarkannya. Beliau mengatakan, wa an Ahmad riwayatani fi nau'i hadzal kufri. Dan dari Ahmad ada dua riwayat yang menjelaskan tentang jenis kekufuran yang ada pada hadis tersebut. Yang pertama, riwayatun annahu kufrun akbar yukhriju minal millah. Jadi pendapat Imam Ahmad yang pertama, dia ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan di dalam hadis ini maksudnya adalah kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari millah. Adapun riwayat yang lainnya yang masih dinisbatkan kepada beliau, annahu duna dhalik, tidak sampai kufur akbar, kufrun duna kufrin. Dan juga wafihi qaulun thalis. Dan juga ada pendapat yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu wa huwa at-tawaqquf. Tawaqquf di sini adalah wa ayuqra'a al-hadis kama ja'a min ghairi ayufassira bil kufri akbar awil kufri asghar. Dia tawaqquf, ya, membacakan hadis dan tidak menjelaskan apakah, tidak menafsirkan apakah yang dimaksud di dalam hadis ini kufur akbar ataupun kufur asghar. Biarkan apa adanya. Pokoknya barang siapa yang bertanya kepada dukun dan dia membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Pokoknya kufur apa? Pokoknya kufur. Nah, itu tawakuf. Namun walakin adh-dhahir, kata Syekh Shalih Al-Fauzan wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama, ya, bahwasanya di sini adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, beliau menjelaskan, li'annahu la yastami'u tasdik bima unzila ala Muhammadin wa tasdik bima indal kuhan min amali syaitan. Karena tidaklah akan terkumpul pada diri seseorang yang di dalamnya dia membenarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga membenarkan apa-apa yang diturunkan pada apa-apa yang diucapkan oleh kahin. Tidak akan terkumpul. Akan tetapi Allah alam bisawab, ana lebih condong kepada pendapatnya Syaikh Al-Utsaimin yang beliau menjelaskan di tafsil. Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan, ya, orang yang mendatangi dukun dan dia membenarkan, beliau menjelaskan, falladhi yusaddiqul kahin fi ilmul ghaib wa huwa ya'lamu annahu la ya'lamul ghaiba illallah fa huwa kafirun kufrun akbar. Seseorang yang dia membenarkan dukun mengetahui perkara yang gaib dan dia mengetahui. Jadi orang yang membenarkan dukun, dia mengetahui tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Paham dia? Yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah. Dia baca Al-Quran. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib adalah Allah. Tapi dia tetap nekat membenarkan dukun, mengetahui perkara yang gaib. Fahuwa kafirun kufrun akbar. Maka dia kafir kufur akbar. Mukhrijan anil millah. Keluar dari Islam. Wa inkana jahilan. Jika dia jahil. Ya, wala ya'taqidu, dan tidak meyakini annal Qur'an fihi kadzabun, bahwasanya Qur'an itu ada kedustaan di dalamnya, dia enggak tahu, dia jahil. Fakufruhu kufrun duna kufrin, maka kufurnya adalah kufur duna kufrin, kufur asgar, tidak sampai kepada kufur akbar. Ya, misalnya ada orang yang dia membenarkan sang dukun, kemudian kita datangkan, ya akhi, kenapa antum membenarkan sang dukun? Antum kan agamanya Islam. Kalau Islam itu kitabnya apa? Al-Quran. Misalnya ya, kata dia Al-Quran. Antum lebih percaya perkataan dukun apa perkataan Allah? Kalau dia mengatakan, oh perkataan Allah. Kalau antum lebih percaya perkataan Allah, coba antum lihat surah Al-An'am ayat 59. Atau surat An-Naml ayat 56. Di situ sangat tegas bahwasanya mengatakan perkara yang gaib adalah Allah. Tidak ada yang mengatakan perkara yang gaib kecuali Allah. Oh iya toh. Ya, oh ternyata iya misalnya. Tapi tatkala seandainya kita menyampaikannya ayat tersebut, dia tetap menolak, maka perbuatan dia adalah kufur akbar. Ya, kalau dia menolak. Ya, tapi tetap ya, kita tidak boleh mentain. Anda bilang perbuatannya ya, perbuatannya adalah kufur akbar. Adapun orangnya belum tentu, harus tegak hujah pada dirinya. Dan masalah kekafiran tunjuk hidung ini bukan pekerjaan kita. Yaitu pekerjaannya para ulama. Ya, kemudian yang keempat, yang ketiga adalah ayas'alahu liyukhtabirahu, bertanya kepada arraf atau semisalnya untuk mengujinya, hal huwa shodiqun aw kadzibun, apakah orang ini jujur atau dusta, la li ajli ayakhudha biqoulihi, tidak untuk mengambil perkataannya. Fahada la ba'sa bihi, maka yang seperti ini dibolehkan. Kita bertanya kepadanya untuk mengujinya apakah dia jujur atau dusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka kata Syaikhul Utsaimin, fahada la ba'sa bihi wa la yudkhalu fil hadis, dan tidak dimasukkan ke dalam hadis. Berdalil dengan kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, faqala, Rasulullah berkata, madza khabba'tu laka, ya Ibnu Sayyad, madza khabatu laka, apa yang aku sembunyikan kepadamu? Ya, Nabi ingin mengetes, bertanya kepada dukun ini bukan untuk membenarkannya tapi untuk mengetes, mengujinya. Qala, maka Ibnu Sayyad mengatakan adduh. Faqala ikhsa falan ta'du qadraka, cukup, kamu tidak akan melampaui kemampuanmu. Maka ini dibolehkan ya jika hanya sekedar untuk mengujinya. Namun dengan catatan bukan sembarangan orang untuk mengujinya. Ya. Kalau kita uji misalnya ada dukun ya, ilmu kita belum seberapa misalnya, saking semangatnya baru ngaji salap langsung kita uji, "Eh, kamu dukun ya? Coba apa yang ada dalam hati saya?" "Oh, ente mengatakan jambu merah." "Oh, kok benar?" Dikhawatirkan nanti kalau kita enggak kuat imannya, kita bisa mempercayai orang tersebut. Kemudian yang keempat, ayas'alahu, bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ya, bertanya kepadanya untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Maka yang seperti ini hukumnya matlubun. Waqad yakunu wajiban. Hukumnya matlub, dituntut, dan terkadang wajib. Dan ini pun bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya, karena kita berdakwah itu ya, diwajibkan bagi orang yang dia memiliki ilmu dan memiliki kemampuan. Kalau dia tidak memiliki ilmu dan kemampuan, maka tidak wajib baginya. Kalau misalnya di kampung antum ada seorang dukun, antum memiliki kedudukan, antum memiliki ilmu, ya, antum bisa membantah orang ini di hadapan masyarakat, maka pada saat itu wajib bagi diri antum untuk ya, menjelaskan kelemahan sang dukun tersebut. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib bagi antum. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab dukun, yaitu bab yang ke-26. Kemudian kita langsung loncat pada bab yang ke-28, karena bab yang ke-27 sudah kita jelaskan, yaitu tentang masalah nusrah. Kita langsung masuk pada bab yang ke-28, yaitu babu maja'a fit tatayyur. Babu maja'a fit tatayyur. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari tatayyur. Poin yang kedua adalah makna dari tatayyur. Kemudian poin yang ketiga adalah hukmu tatayyur, hukum tatayyur. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan orang yang bertatayyur, ahwalul mutatayyir, ya, keadaan orang yang bertatayyur. Kemudian yang kelima, dawaun liman waradat at-tiyaratu ala qalbihi, obat bagi orang yang muncul perasaan tatayyur di dalam hatinya. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan haramnya tatayyur. Kita jelaskan poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Ana ambil dari kitab Tamhid halaman 335 dan I'anatul Mustafid halaman 5 jilid yang kedua yang ada pada buku ana. Dikatakan bahwasanya munasabatu hadzal kitab, munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid adalah anna tatayyura nau'un minasyirki billah. Karena tatayyur, bahwasanya tatayyur itu adalah jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku alladhi yakunu min jihati tatayyur munafin likamali tauhid alwajib. Lihat, ya, beliau menjelaskan wasyirku alladhi, dan syirik yakunu min jihati tatayyur, dan kesyirikan pada tatayyur ini munafin likamali tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti syirik akbar atau syirik asghar? Syirik asghar. Jadi hukum asal dari tatayyur itu syirik asghar. Bisa syirik akbar nanti dilihat dari keyakinan orang yang bertatayyur. Nanti insyaallah kita akan jelaskan li'annahu syirkun asghar. Ya, dikarenakan adalah merupakan kesyirikan yang asghar. Sehingga Syekh membawakan masalah tatayyur di dalam kitabnya, yaitu kitabu tauhid. Karena sekali lagi di dalam kitabu tauhid Imam Syekh menjelaskan hakikat dari ibadah, hakikat dari tauhid. Imam Syekh menjelaskan hakikat dari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah tatayyur. Dan ini pun banyak sekali dari masyarakat di sekitar kita, bahkan diri kita, ya, sebelum kita ngaji seperti ini, ya, banyak memiliki hal-hal atau keyakinan-keyakinan yang di dalamnya ada unsur tatayyur. Poin yang kedua, makna dari tatayyur. Ini anak ambil dari penjelasan I'anatul Mustafid halaman 5 dan Qaulul Mufid halaman 358. Tatayyur adalah at-tasa'umu bil asya, menganggap sial sesuatu. Yang mana tatayyur itu asluhu ma'khudun minat tayri. Tatayyur itu diambil dari tayr, burung. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin li'anna al-Arab, karena orang Arab pada zaman dahulu yatasa'amuna au yatafa'aluna bit-tuyur 'alal tariqati ma'rufati indahum. Jadi tatayyur itu menganggap sial sesuatu. Menganggap sial sesuatu apa saja? Baik burung, baik hari, baik angka, baik kejadian-kejadian tertentu, baik bulan. Pokoknya menganggap sial sesuatu, itu namanya tatayyur. Mengapa tatayyur dinamakan tatayyur? Yang mana tatayyur ini diambil dari kata at-tayr, burung. Karena dijelaskan bosnya orang Arab jahiliyah dahulu, tatkala mereka bertasa'um, menganggap sial sesuatu, atau bertafa'ul, menganggap baik sesuatu, dengan menggunakan wasilah burung dengan tata cara yang ma'ruf di sisi mereka, yaitu dengan cara menerbangkannya. Ya. Jadi tatkala mereka ingin melakukan sesuatu dan mereka tidak tahu ini sesuatu tersebut untung atau rugi nih, maka dia ambil seekor burung dan dia terbangkan, thumma yanzuru, kemudian dia lihat kemana tuh burung itu pergi, apakah ke yamin atau ke simal atau yang semisalnya. Fa in dhahaba ilal jihati allati fiha atayamun aqdama, jika dia lihat burung itu terbangnya ke arah kanan, akdama, maka dia maju. Dia teruskan apa yang dia inginkan. Kalau safar ingin berdagang, dia terus. Ya. Tapi kalau dia melihat burungnya tersebut adalah ke arah kiri, maka dia tunda, dia enggak jadi. Dia menganggap, oh ini bakalan sial. Ya. Jadi pada zaman jahiliyah dahulu, tatayur itu hanya sebatas pada seekor burung. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya At-Tamhid, pada hari ini ya beriringnya waktu, maka tatayur itu berkembang. Sebagian manusia tidak hanya menganggap buruk hanya kepada burung saja. Di antara mereka ada yang menganggap buruk angka tertentu. Angka 13 adalah angka yang sial. Ya. Sebagaimana pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Abdul Zain, ya tatkala beliau menulis karya tulisnya untuk S2-nya, meneliti kesirikan-kesirikan yang ada di Indonesia, setiap beliau naik pesawat apa saja kata beliau, beliau minta nomor yang keberapa? Nomor berapa? 13. Tidak ada. 12 langsung 14 katanya. Kalau Anda belum pernah naik pesawat, jadi gak tahu juga. Ya. Karena menganggap angka 13 itu angka sial. Atau mungkin ada di hotel tertentu. Di Sunda sana ya, Pelabuhan Ratu. Hotel angka nomor 13. Tapi memiliki keyakinan angka 13. Ya, hotel kamar nomor 13 itu siapa penghuninya? Nyai Roro Kidul. Tidak ada orang yang berani mesen nomor 13. Antum absennya nomor berapa? Kalau yang nomor 13, wah ini sial nanti nih. Ulangan jeblok terus. Misalnya ini ya. Atau dengan hari-hari tertentu. Hari Rabu adalah hari yang sial misalnya. Atau malam Jumat Kliwon adalah malam Jumat yang sial. Ya. Malam Jumat, kenapa di malam Jumat kenapa kesannya malam yang seram? Ini dari musuh-musuh Islam ya. Padahal malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat adalah hari-hari yang mulia. Ya, tatkala ada seseorang, sebagian manusia mengatakan malam Jumat itu adalah malam yang mengerikan, hakikatnya itu adalah dari musuh-musuh Islam yang ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Atau menganggap sial yang sering kita sejak waktu kita masih kecil ya, kalau ada kupu-kupu masuk, kalau kupu-kupunya besar berarti datang tamu yang besar bawa oleh-oleh. Kalau kupu-kupunya kecil, wah ini minta-minta nih misalnya. Ya. Atau misalnya keyakinan kita sejak kecil, kalau kita nunjuk, di sana ada kuburan loh, nggak boleh nunjuk kuburan, nanti bisa apa? Putus harus diapa? Gigit kalau nggak. Ya. Atau terdengar suara nging di kuping kanan kita, memiliki keyakinan, kalau suara nging itu di kuping kanan berarti ada yang ngomongin kebaikan, kalau yang terbunyi nginginya di kiri berarti ada yang ngomongin keburukan. Ini termasuk dari tatayur. Jadi banyak sekali macam-macam bentuk tatayur yang sebagian besar dari umat Islam kita ini tidak memahaminya. Intinya menganggap sial sesuatu ya, yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, sesuatu tersebut mendatangkan kesialan, maka itu adalah tatayur. Itu inti tatayur, menganggap sial sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan, maka itu dikatakan tatayur. Sebagaimana yang dijelaskan nanti pada poin yang ketiga tentang hukum tatayur. Sebagaimana hukum tatayur ini ana ambil dari Qaulul Mufid halaman 358. Jadi bahwasanya sebagaimana yang tadi kita jelaskan pada hubungan bab dengan kitabut tauhid, tatayur itu hukum asalnya adalah syirkun asghar. Dari dua sisi. Ya. Kalau dukun, syirik akbar dari dua sisi. Syirik akbar dari dua sisi. Yang pertama tadi apa? Karena ada unsur pengakuan mengetahui perkara yang gaib merupakan khususan bagi Allah. Kemudian ada unsur peribadatan kepada syaitan, memalingkan ibadah kepada syaitan, syirkun akbar. Adapun tatayur ini, hukum asalnya adalah syirik asghar. Mengapa syirik asghar? Annal mutatayyir qata'at tawakkulahu 'ala Allah wa'tamada 'ala ghairillah. Karena orang yang bertatayur dengan sesuatu, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada sebab. Sebagaimana yang insya Allah telah dibahas, tatkala dibahas masalah bab jimat, ya, babu minasyirki lubusul halaqa wal khait wa nahwihima, yang mungkin dijelaskan oleh Al-Ustaz Sa'id tentang kaidah di dalam pengambilan sebab. Ya, masih ingat di antara antum. Tatkala seseorang mengambil sebab harus terpenuhi berapa? Tiga. Yang pertama, sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari, penelitian ilmiah. Yang kedua, tidak boleh bersandar kepada sebab, namun bersandar kepada pencipta sebab. Yang ketiga, meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan takdir Allah atau izin Allah, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Kemudian para ulama merinci hukumnya terkait dengan pengambilan sebab ini. Jika seseorang dia mengambil sebab yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari, hukumnya apa? Syirkun asghar. Ya. Kenapa tatoyur adalah syirkun asghar? Karena di dalamnya ada unsur apa? Yang kedua apa? Tadi Afan sebelumnya. Yang kedua adalah bersandar kepada sebab. Oleh karena itulah tatoyur ini hukum asalnya syirik asghar. Karena di dalamnya ada unsur bersandar kepada sebab. Tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, tidak ada. Ya, orang yang bertatoyur, dia masih orang Islam mengucapkan syahadat la ilaha illallah, namun tatkala dia bertatoyur, dia telah bersandar kepada sebab. Maka hukum asalnya adalah syirik asghar. Alasan yang kedua, bahwasanya orang yang bertatoyur, dia telah bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dalam artian, dia telah mengambil suatu sebab kesialan yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Mana dalilnya bahwasanya angka 13 itu angka kesialan? Datangkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Terbukti gak secara qadari, penelitian ilmiah, angka 13 angka sial? Misalnya, gak ada. Maka pada saat itu berarti orang yang bertatoyur telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kaidah para ulama dijelaskan bahwasanya menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya syirkun asghar. Sehingga, ya, ini hukum asal dari tatoyur. Bisa menjadi syirik akbar bagi orang yang bertatoyur jika pelakunya meyakini angka 13 itulah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Malam Jumat itulah yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Ya, kalau dia meyakini yang seperti itu, dia meyakini sesuatu yang dia tatoyurinya itu berpengaruh dengan sendirinya tanpa takdir Allah, dia tidak jadikan sebagai sebab, maka orang yang bertatoyur ini jatuhlah dia ke dalam kesyirikan yang akbar. Paham ini insyaallah ya? Kemudian poin yang keempat tentang keadaan orang yang bertatoyur. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Qaulu Mufid halaman 358 atau Tauhid Muyassar halaman 96. Beliau menjelaskan bahwasanya ahwalul al-mutatayyir la yakhlu min halaini. Bahwasanya orang yang bertatayyir itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, imma dia meninggalkan suatu amalan tatkala dia bertatayyir, dia tinggalkan amalan, misalnya ada si A pengen ke Jakarta, tiba-tiba tatkala dia buka pintu, dia melihat ada kecelakaan, atau dia mungkin baru jalan berapa meter nabrak kucing hitam. Dia mau ke Jakarta ini dari Jogja. Dia anggap nabrak kucing hitam adalah kesialan. Akhirnya apa? Dia takut sial, dia enggak jadi ke Jakarta. Meninggalkan. Dan ini adalah hakikat dari tatoyur yang sebenarnya. Dia bertatoyur dengan sesuatu yang menyebabkan dia meninggalkan apa yang dia hajatkan. Yang kedua adalah dia tetap meneruskan apa yang dia hajatkan, akan tapi dengan perasaan fi ghalqin, resah, wahamin, gelisah. Tatkala dia nabrak kucing hitam ingin ke Jakarta, dia sudah memiliki anggapan wah ini bakalan sial, tapi karena ini penting banget akhirnya dia tetap ke Jakarta nekat misalnya. Tapi dalam keadaan apa? Gelisah. Udah jangan-jangan nanti kecelakaan, jangan-jangan. Maka ini pun ya termasuk dari tatoyur, hanya saja lebih ringan dibandingkan yang pertama. Ya, ini keadaan orang yang bertatayur. Tapi tetap dikatakan dia bertatayur, hanya saja lebih ringan daripada keadaan yang pertama, yang dia meninggalkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kelima adalah dawaun liman waradat atiyarah ala qalbihi, obat bagi orang yang muncul perasaan tatayur di dalam hatinya. Ini ana ambil dari kitab Tauhid Muyassar. Ana ambil dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Yang pertama adalah membaca doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, tak kala mungkin kita waktu masa sebelum kita ngaji pernah kita memiliki keyakinan-keyakinan tatayur. Ya, tatkala baru kita keluar dari rumah, kita lihat kejadian yang tidak mengenakan, kemudian muncul perasaan tatayur, maka pada saat itu bacalah doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang mencegah kejelekan kecuali Engkau. Wa la hawla wa la quwwata illa anta. Dan tiada daya dan upaya kecuali milik Engkau, ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti la akhir. Yes. Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dibenci, maka ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta ila akhir. Kemudian yang selanjutnya, tsumma alaihi, kemudian wajib baginya yang pertama setelah dia membaca doa itu adalah ma'rifatu dharari tiyarah, mengetahui dampak buruk dari tatayur. Yang mana di antara dampak buruk dari tatayur adalah syirik asgar. Kalau tiba-tiba muncul perasaan tatayur dalam hati kita, kemudian kita tidak lawan, perasaan tatayur tersebut masih mencongkol di dalam hati kita, maka terjerumuslah kita ke dalam kesyirikan yang asgar. Dan apabila tidak bertobat, sebagaimana pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang melakukan kesyirikan asgar, maka dia tidak diampuni. Inna Allah la yakfiru ayusraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Syirik di sini masuk di dalamnya syirik asgar. Syirik asgar tidak diampuni. Apa sih maksud syirik asgar itu tidak diampuni? Kalau pendapatnya Syekh Shalih Al-Syekh di dalam kitab Tamhid, maksud syirik asgar itu tidak diampuni adalah kalau pelakunya tidak bertobat, maka dosa syirik asghar tersebut pasti masuk kepada timbangan amalan keburukan. Beda dengan dosa selain syirik. Ya, dosa selain syirik, seandainya dia tidak bertobat, ada kalanya Allah ampuni. Sehingga dosanya itu tidak ditimbang pada amalan keburukan. Namun, kalau syirik asghar, kalau dia tidak bertobat, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, maka orang ini dosa syiriknya ini, syirik asghornya, riyanya, tatayurnya pasti masuk kepada timbangan amalan keburukannya. Sementara dosa syirik walaupun asghor lebih besar dari dosa-dosa yang lain selain syirik, dosa besar selain syirik. Maka kata beliau, sanggupkah kira-kira amalan kebaikan kita ya melebihi, lebih berat dibandingkan amalan keburukan kita yang di dalamnya ada dosa syirik, dosa yang paling besar? Ini pendapatnya Syekh Al-Syekh. Pendapat yang lebih mengerikan lagi bagi kita adalah pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Tamhid. Maksud dari syirik asghar tidak diampuni maksudnya adalah pelaku syirik asghar pasti masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Ya, kalau dia tidak bertobat, tidak diampuni maksudnya apa? Masuk neraka terlebih dahulu. Hanya saja bedanya dengan syirik akbar, kalau syirik akbar tidak diampuni, maksudnya adalah dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Namun kalau syirik asghar, dia harus masuk ke dalam neraka, namun bedanya tidak kekal, tapi dia harus masuk neraka. Kalau pendapat ini yang lebih sahih, sangat mengerikan bagi kita. Dua-duanya mengerikan ya. Tapi yang lebih mengerikan adalah pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena kita enggak tahu ya, kesyirikan itu banyak, apalagi kesyirikan yang asghar, terutama terkait dengan hati, riya. Tidak ada yang dijamin di antara kita bahwasanya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini, kita enggak bisa menjamin ikhlas karena Allah atau tidak. Dikhawatirkan ada suatu amalan riya, kita ingin beramal karena ingin dipuji manusia, kita tidak sadari itu adalah riya, kita tidak sempat bertobat, sehingga ya tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa syirik asghar. Kalau pendapat Soleh Al-Fauzan yang benar, maka kita harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Dan ini sangat sangat mengerikan. Karena itulah sangat tertuntut bagi kita ya untuk memahami hakikat dari kesyirikan. Karena syirik itu bentuknya sangat sangat banyak. Ya Rasulullah menggambarkan ya banyak dan samar. Ya syirik itu lebih samar dibandingkan jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Lebih samar dari jejak kaki semut, bukan lebih samar dari semutnya, tapi lebih samar dari jejak kaki semut yang dia berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Kalau kita enggak benar-benar ya mempelajari kesyirikan, kemungkinan besar kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.